بسم الله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فالحمد لله إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Daruratul Ihtimam بالسنن النبوية pentingnya sikap memperhatikan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kita masih pada pasal fil hadsi ala tamassuki bis sunnah, dorongan untuk berpegang teguh dengan as-sunnah, ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Telah disebutkan sebagian dalil-dalil dalam permasalahan ini. Banyak ayat yang menghasung kita untuk berpegang teguh, memperhatikan, mengikuti dan meneladani sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan sebagainya telah kita sebutkan. Begitu pula dalam hadis-hadis sahih disebutkan hasungan, dorongan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan terakhir kita sampai pada hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, hadis yang masyhur, dan ini disebutkan termasuk hadis pilihan Al-Imam Nawawi dalam Al-Arba'innya, kumpulan 40 hadis beliau rahimahullah. Beliau pilih 40 hadis penting dan ini dimasukkan oleh beliau Imam Nawawi salah satunya. Yaitu hadis yang disebutkan dalam lafaz bahwasanya Rasul alaihi wasallam, kata sahabat Al-Irbad bin Sariyah, shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat mengimami kami salat subuh, summa aqbala alaina, kemudian menghadap ke arah kami, fawa'adana mau'idhatan balighah, beliau pun menyampaikan sebuah nasihat, wajangan yang sangat mengena, zarafat lahal a'yun, wawajilat minhal qulub, yang membuat air mata kami berlinang, dan hati-hati kami bergetar. Kata para sahabat, kulna ya Rasulullah, kami pun berkata, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idhatu muwaddi'in fa'ausina, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang hendak berpisah, maka wasiatilah kami. Dan telah kita sebutkan dan sering dalam beberapa pertemuan tentang hadis ini, perkara yang sangat penting, karena yang namanya wasiat itu adalah sebuah pesan yang sangat penting di sisi orang yang berwasiat. Dan biasanya wasiat dilakukan dan disampaikan orang yang hendak berpisah. Apakah hendak bepergian, pergi jauh, hendak meninggalkan kampung halaman atau keluarga, atau bahkan seorang yang hendak meninggal dunia, menyampaikan wasiat. Apa yang dianggapnya terpenting semasa hidupnya, itu yang disampaikan, diwasiatkan kepada orang yang tersisa, orang dekat yang dikehendakinya. Maka Rasulullah SAW ketika menyampaikan nasihat tersebut membuat para sahabat terharu, dan mereka pun mendapatkan asar pengaruhnya. Mereka minta wasiat karena seakan-akan mereka pahami itu seakan nasihat orang yang hendak berpisah. Maka Rasul menyampaikan wasiat-wasiatnya, sebuah kalam yang jami', sebuah sabda yang ringkas namun sangat padat makna. Setelah kita sebutkan di situ, usikum bittaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in kana 'abdan habasyia, aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah dan untuk mendengar dan taat pada penguasa meskipun dia seorang budak dari Habasyah, Ethiopia. Fa innahu may ya'ish minkum, karena sesungguhnya barang siapa hidup lama di antara kalian, yara ba'di, ia akan mendapatkan, ia akan melihat sepeninggalku, ikhtilafan katsira, banyak-banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, berpegang erat dengan ajaranku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga ajaran para penggantiku yang terbimbing dan mendapat petunjuk, bimbingan para sahabat, ajaran para sahabat yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Abdu alaiha bin nawajid, pegang itu erat-erat, gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari setiap perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dalalah, dan sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis diriwayatkan oleh Ashabus Sunan yang empat kecuali Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Begitu pula selain mereka seperti Al-Hakim. Ya. Ini diantara lafaz apa yang disebutkan. Dan di situ banyak sekali faedah yang bisa kita petik. Apakah dari bagaimana Rasulullah SAW ya, senantiasa ke masjid jika tidak ada uzur sakit mengimami para sahabat. Begitu pula menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat menjaga salat jamaah di masjid. Dan Rasulullah SAW pun bagaimana menggunakan kesempatan, yakni ketika berkumpul para sahabat, menyampaikan sesuatu yang penting ibadah subuh, dan juga di situ beliau menghadap ke arah jamaah selesai sholat, memberikan nasihat yang sangat mengena. Dan ini menunjukkan pula adanya khasyatullah, takutnya para sahabat kepada Allah, khusyuknya mereka ketika mendengarkan nasihat-nasihat Rasul alaihi wasallam. Dan nasihat Rasul alaihi wasallam begitu pula diikuti oleh para sahabat, adalah sering dan mu'zam kebanyakannya nasihat yang penuh makna dan penuh kekhusyuan. Dan bukan suatu pengajian atau nasihat yang penuh canda dan tawa. Ya. Meskipun sesekali dan itu dibolehkan, namun bukan menjadi kebiasaan adanya suatu pengajian ataupun nasihat. Ya. Kajian itu lepas dari sifat ini. Bahkan Rasulullah SAW ketika menasihati para sahabat, ya, serius, dan membuat mereka terpengaruh dan mengambil manfaat, ya, dikarenakan khusyuknya mereka dalam mendengarkan nasihat Rasulullah SAW. Begitu pula di sini minta bimbingan kepada seorang alim. Bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in memanfaatkan kesempatan tersebut, minta wasiat kepada Rasul alaihissalam, yang itu nantinya diharapkan akan menjadi bekal, akan menjadi pegangan di dalam mereka menjalani kehidupan. Terlebih jikalau mereka berpisah dengan Rasul alaihissalam, mereka minta wasiat kepada Rasul alaihissalam. Dan di antara wasiat yang diwasiatkan oleh Rasul alaihissalam, di sini beliau mulai wasiat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan pula bahwasanya wasiat takwa kepada Allah merupakan wasiatnya para nabi dan rasul. Walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Telah kami wasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian. Begitu pula kepada kalian juga. An taqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Tanpa takwa kepada Allah, maka akan terjadi kekacauan, kezaliman, baik itu dari penjual terhadap pembeli, atau sebaliknya. Baik itu antara orang tua terhadap anaknya, atau yang sebaliknya. Baik itu kerabat satu kepada kerabat yang selainnya, baik tetangga satu dengan yang lain, penguasa dengan rakyat, dan seterusnya. Akan terjadi penipuan, akan terjadi kezaliman, akan terjadi kedurhakaan, akan terjadi ketidaktundukan, ya. Baik itu kepada yang bawah kepada yang atas, baik itu dari istri kepada suami, baik itu kepada rakyat, dari rakyat kepada penguasa, dan seterusnya. Maka dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangannya, masing-masing akan menjaga diri, masing-masing akan memenuhi hak orang lain dan menunaikan kewajiban masing-masing dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul juga menyampaikan wasiat wasam'i watta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa. Dan Rasulullah SAW mengatakan, karena barang siapa hidup di antara kalian, ia akan melihat sepeninggalku perselisihan yang banyak. Dan disebutkan masalah ketaatan dan mendengar kepada penguasa di sana, di dalam hadis yang lainnya disebutkan dan dirinci, selama bukan dalam hal maksiat. Isma' wa ati', atau disebutkan usikum atau alaikum bis sam'i wat ta'ah, illa an yu'mara bi ma'siyah fala sama wala ta'ah. Alal mar'i muslim, wajib atas tiap muslim, dalam hadis disebutkan, untuk mendengar dan taat pada penguasanya, fi ma ahabba wa karih, pada sesuatu yang ia sukai ataupun sesuatu yang tidak ia senangi, kecuali apabila dia diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, fala sama wala ta'ah, maka tidak ada mendengar dan tidak ada taat pada pemimpin manapun jika memerintahkan suatu keputusan atau kebijakan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak itu suami, tidak itu kepala keluarga, ayah, tidak itu raja, ya sultan atau presiden atau malik atau berbagai macamnya, tidak ada padanya. Adapun selama bukan maksiat, maka wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengar dan taati, wa in kana 'abdan habasyia, meskipun dia seorang budak dari Habasyah. Dan ini kemudian Rasul mengatakan, fa innahu may ya'is minkum yara ba'di ikhtilafan katsira, karena sesungguhnya barang siapa hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan mendapatkan banyak perselisihan. Dan disebutkan oleh para ulama, ini isyarat bahwasanya kelak nanti sepeninggal Rasul, kepemimpinan akan didapatkan dan diraih bukan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah, bukan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah. Di antaranya adalah di sini, di mana seandainya pun budak Habasyah menjadi pimpinan, di situ bukan hanya menunjukkan buruk dan jelek disebutkan fisiknya, suatu yang dipandang rendah dan terhina dari sisi kedudukan keduniaan, yang disebutkan dalam riwayat yang lain, mujadda'il atraf, yang terpotong hidungnya, cacat hidungnya, jelek mukanya, hitam legam, dan budak dari Ethiopia, budak dari Afrika atau budak yang terhina. Bukan hanya dari sebatas itu saja, namun demikian pula disebutkan oleh para ulama, seorang budak bisa menjadi pemimpin itu pun tidak sesuai dengan syariah, tidak sesuai dengan syariah, namun demi menjaga kemadharatan yang lebih besar akan tertumpah, demi menjaga madharat lain yang bisa muncul lebih besar, maka Rasulullah SAW tetap memerintahkan untuk dengar dan taat, wa in kana 'abdan habasyia. Oleh karena itu, pemberontak terhadap penguasa yang ada itu ada aturannya, ada syurut, syarat-syarat yang ketat disebutkan oleh para ulama, sebab taruhannya tidak sedikit, sebab taruhannya tidak remeh, bahkan bisa terjadi pertumpahan darah yang sedemikian besar, bisa terjadi pertumpahan darah yang tidak sedikit. Maka ikuti jalan ulama, ikuti syarah keterangan para ulama hadis, jangan dengan perasaan atau pemahaman kita sendiri. Lihat keterangan para ulama yang mensyarah hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di sana ada hadis, ada kitab Aunul Ma'bud syarah Abu Dawud. Di sana diriwayatkan juga oleh Tirmizi, di sana ada kitab Tuhfatul Ahwadi syarah Tirmizi. Mungkin dibuka di sana. Di hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan di sana sebagian ulama mensyarah ya kitab Sunan Ibnu Majah, dan begitu pula seterusnya. Bahkan disebutkan syarah ini di luar kitab Sunan, seperti syarah Riyadhus Shalihin ya, dari tulisan Imam Nawawi, syarah apa-apa Riyadhus Shalihinnya, dan disyarah oleh sejumlah ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan selainnya. Lihat keterangan mereka ya, sehingga agar kita tidak salah paham, dan lihat bagaimana petunjuk Rasul alaihissalatu wassalam di sini. Barang siapa hidup lama sepeninggalku di antara kalian, dia akan melihat banyak perselisihan. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti akan timbul banyak perselisihan. Maka di antara yang disebutkan di sini, wa in kana 'abdan habasyia. Dan adapun pembahasan tentang kafir ya, yang itu ada pembahasan tersendiri. Ini pernah kita sebutkan pula. Dan di sini pemimpin dalam syariat al-Islam disebutkan muslimun baligh, demikian zukuran laki-laki, dan dia muslim, dan dia pula baligh dan hur, merdeka. Maka apabila ada seorang budak jadi pemimpin, sesungguhnya itu tidak memenuhi kriteria dalam syariat. Akan tetapi Rasul alaihissalatu wassalam tetap menyebutkan untuk dengar dan taati demi menjaga kemadharatan yang timbul lebih besar, karena taruhannya tidak sedikit sebagaimana disebutkan, mungkin terjadi pertumpahan darah yang banyak, dan mungkin pemberontakan satu melahirkan pemberontakan yang berikut dan berikutnya. Satu tidak cocok, diberontak. Berikutnya lagi, tidak terima. terjadi lagi berikutnya, terjadi lagi yang ketiga, yang keempat, dan tidak akan ada henti-hentinya. Dan sesungguhnya apabila tidak diingat dan dipegangi wasiat Rasulullah SAW ini, dikhawatirkan akan terjadi apa yang terjadi sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa man lam yahkum bima anzalallah ja'alallahu ba'sa ba'dihim ala ba'din. Barang siapa yang yaitu tidak berhukum dengan hukum Allah, dan itu mencakup semua, baik penguasa tidak berhukum dengan hukum Allah atau rakyat tidak mengikapi dengan hukum Allah, maka Allah akan jadikan mereka satu sama lain baku hantam satu sama lain. Ja'alallahu ba'sa ba'dihim ala ba'din. Maka apabila ada penguasa yang tidak menerapkan sesuai dengan syariat Allah, hukum Allah, maka demikian akan timbul berbagai macam bentuk kerusakan, maksiat, penyimpangan dan kezaliman. Begitu pula rakyat, apabila tidak menyikapi sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan syariat, maka mereka akan menyikapi bisa jadi kezaliman dengan kezaliman yang lain. Kebatilan mereka sikapi dan mereka lawan dengan kebatilan yang lain, dan tidak menjadikan jalan keluar, namun justru menjadikan masalah bertumpuk masalah, justru menjadikan yaitu semakin besarnya madarat. Dan sesungguhnya sebagaimana disebutkan, ajaran Islam kalaupun membahas sampai dalam tingkat kecil adab buang hajat, adab-adab makan, menerima tamu, adab bertamu, ketuk salam 3 kali dan berbagai macamnya, maka apalagi tentang urusan yang besar, negaraan, penguasa dengan yang dikuasai, merintah dengan rakyat, jelas diatur. Dan agama kita bukan hanya mengatur urusan sholat dan zakat, bukan hanya mengurusi puasa, namun Allah perintahkan udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Dan demikian ini tentunya setiap muslim yang menginginkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dapat diberlakukan di semua lini, di keluarga yang tukang lingkup masyarakat yang paling kecil hingga yang paling besar. Dan demikian pula di antara syariat al-Islam tidak yaitu mudah, yaitu memberontak dan menggulingkan penguasa, dan di sana ada pembahasan detail dalam permasalahan-permasalahan ini. Begitu pula ada syarat-syaratnya dalam bab-bab ini. Dan begitu pula Rasulullah SAW juga menghadapi masyarakat yang heterogen. Di zaman Rasulullah SAW ada Yahudi, ada Nasara, ada musyrikin, penyembah berhala, ada ini dan itu. Dan Rasulullah SAW mengatur sebisa mungkin sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul menjalin perdamaian untuk menjaga stabilitas keamanan Madinah dengan orang-orang Yahudi agar tidak saling mengganggu dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW mempererat, mempersaudarakan ukhuwah di antara sahabah, fima bainahum, di antara mereka. Apakah antara Ansar terlebih dahulu, suku Aus dan Khazraj yang tadinya dendam tidak berkesudahan, saling baku hantam sebelum ada datangnya Islam, dipersatukan, ya dipersaudarakan. Bahkan golongan Ansar penduduk asli Madinah, baik Aus maupun Khazraj, dipersaudarakan dengan Muhajirin, para pendatang yang berhijrah dari Mekah, dipersaudarakan. Sebagian menawarkan rumahnya, sebagian meminjamkan kebunnya, sebagian berbagi hasil dengan kurmanya, sebagian bahkan menawarkannya untuk menikahi wanita, demikian dan demikian. Mereka saling membantu. Dan bahkan di awal Islam terdahulu, yaitu di awal kedatangan Rasulullah SAW dalam berhijrah, Rasulullah SAW memberlakukan adanya ukhuwah ini sampai tingkat tawarus, sampai mewarisi di antara mereka. Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda, yang lain dipersaudarakan Muhajirin dengan Ansar, yang ini dengan yang itu, sampai dianggap saudara, sampai kalau ada yang meninggal salah satunya mewarisi terhadap keluarganya. Betul-betul dibikin ikatan yang kuat. Namun kemudian setelah itu nanti dihapus, setelah baik hubungan mereka dan seterusnya, mansukh, terhapus syariat ini. Artinya hukum-hukum waris mewarisi hanya di antara kerabat saja, ya, tidak lagi di antara yang dipersaudarakan, yaitu tidak asli. Demikian ini. Namun sedemikian pentingnya hal tersebut, dan terjadi pengusiran terhadap Yahudi dan pengepungan terhadap Yahudi ketika itu. Barang siapa melihat sejarah, melihat bagaimana terjadi, bukan diawali dengan kaum muslimin, bukan diawali oleh mereka, namun sekian lama dan sekian banyak Yahudi mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin. Dan di antaranya disebutkan sebagian mereka menarik hijab, jilbab seorang sahabiah, wanita sahabat di pasar, sehingga terjadi perkelahian, baku hantam. Dan bahkan sebagian mereka berusaha melakukan usaha pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang ke rumah mereka, dan ketika duduk suruh nunggu sebentar di bawah, di teras di bawah yang tidak beratap. Kemudian mereka naik ke bangunan mereka di atas dan siap menjatuhkan penggilingan padi atau alat penggilingan gandum, alat penggilingan dari atas untuk yaitu membinasakan Rasul alaihi salatu wasallam. Sebagian mereka bahkan dalam kondisi tenang, dijamin aman, sebagian mereka mengundang Rasul makan daging kambing. Dan mereka tahu kesukaan Rasul pasti yang diambil sampilnya atau paha kambing, dibubui racun di situ. Berbagai macam pengkhianatan. Dan berapa kali sudah diampuni. Namun setelah didapati demikian, mereka tidak mengambil pelajaran dengan dimaafkan dan dilonggari, kecuali harus ditindak tegas. Maka Rasul SAW memberikan hukuman tegas, mengepung mereka, dan sampai pada benteng-benteng Khaibar mereka mendapatkan balasan sesuai dengan gangguan yang mereka lakukan. Namun sebelum itu Rasulullah SAW mengikat perjanjian dengan Yahudi untuk sama-sama menjaga stabilitas keamanan Madinah. Kalau ada yang menyerang, baik dari Mekah, Quraisy maupun dari kabilah-kabilah lain, ayo kita sama-sama, kaum muslimin, mengikat sekutu-sekutu kabilah-kabilah lain yang sama mau diajak dalam al-bir wa taqwa, kebaikan dan taqwa. Meskipun mereka, yaitu tadinya awalnya apa? Yaitu bukan dari Islam, sama menjaga ingin perdamaian di awal. Demikian ini Rasul alaihissalatu wassalam. Namun ketika mereka berkhianat, bahkan mereka bukan tidak hanya ikut menjaga keamanan Madinah, bahkan mereka membocorkan kelemahan kaum muslimin, bahkan menghasung, mengajak musyrikin untuk mau menyerang Madinah. Berapa kali perjanjian mereka dan demikian seterusnya. Maka kembali lihat dan pelajari bagaimana petunjuk Rasul alaihissalatu wassalam. Banyak masyarakat beliau hadapi dan beliau sikapi sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat Islam bukan ancaman, syariat Islam itu rahmatan lil alamin. Namun memang syariat Islam menjadi peringatan, dan begitu pula hukuman tegas bagi siapa-siapa yang menyelisih, menyimpang dan melakukan tindak kejahatan. Barakallahu fikum. Dan ini diantara wasiat yang disampaikan oleh Rasul alaihissalatu wassalam untuk mendengar dan taat. Wa in kana 'abdan habasiya, meskipun budak dari Ethiopia. Fa innahu may ya'ish minkum, siapa hidup lama sepeninggalku di antara kalian akan melihat banyak perselisihan. Kemudian Rasul di sini syahidnya beliau berwasiat, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Pegangi ajaranku dan ajaran khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Pegang erat-erat. Dan Rasul katakan, abdu alaiha bin nawajib, gigit erat-erat dengan gigi geraham, sebuah kinayah, suatu pegangan yang erat ditambah dengan gigitan yang paling kencang. Gigitan yang paling kuat adalah gigi geraham yang paling belakang, ya. Maka itu sebuah kinayah, ungkapan untuk seseorang memegang erat ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, terlebih di zaman-zaman semakin jauh dari zaman Rasul alaihi salatu wassalam, yang disebutkan dalam banyak hadis adanya ghurbah, keterasingan al-Islam. Dan demikian pula disebutkan, yukhawwanu fihal amin, bisa jadi dianggap khianat orang yang amanah. Wa yu'tamanu fihal qa'im, dianggap amanah orang yang khianat, ya. Dan disebutkan pula beberapa hal-hal yang selainnya. Maka alaikum bil amril atiq, hendaklah kalian berpegang dengan urusan yang kuno, urusan yang lama. Pegangi jalan para sahabat. Apakah para sahabat tidak mendapati para pemimpin yang zalim? Tidakkah mereka mendapati Hajjaj bin Yusuf bukan hanya pembantai rakyatnya, pembantai ulama, bahkan sebagian sahabat ada yang ikut terbantai, ditumpuk di samping Ka'bah, dan dia menaruh tikar di atasnya, duduk di atasnya. Undang-undang Hajjaj bin Yusuf adalah hawa nafsunya, seorang penguasa yang bengis dan kejam, berdarah dingin. Anas bin Malik diajak memberontak, mengingkari, isbiru, sabar, hatta talqaw lil haud, sampai kalian bertemu di telagaku, aku dengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kalian, sabar. Dan demikian pula para ulama, Imam Ahmad rahimahullah taala diperintahkan oleh penguasanya ketika itu untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu ciptaan dan bukan firman Allah. Imam Ahmad khawatir kalau beliau menjawab seperti itu dan mengikuti. Begitu pula seluruh ulama, maka akidah Islam, akidah yang sebenarnya akan hilang dan tidak diketahui masyarakat awam. Beliau tetap mengatakan dan menyuarakan yang benar, ya Al-Quran kalamullah, laisa bimakhluk, sehingga beliau dipanggil dan beliau mengalami penyiksaan dan ancaman dari beberapa khalifah, 3 khalifah seingat saya, dan diantaranya yang mencambuki beliau di siang hari bulan Ramadan, beliau dicambuki dan berbagai macamnya, dan beliau dijenguk oleh fuqaha Baghdad di penjara. Mereka bukan orang biasa, mereka fuqaha, mereka ahli fikih, ahli istihad, ahli fatwa, datang ke Baghdad dan atau datang ke penjara yang dipenjarakan di situ Imam Ahmad Taala. Asalnya Imam Ahmad Baghdad, namun ketika beliau dipanggil ke tempat khalifah dan dipenjara, saya kurang yakin apakah masih di Baghdad atau di luar. Yang jelas tempat Imam Ahmad adalah Baghdad, dan itu pula tempat singgah Imam Bukhari dari Khurasan. Ya, disebutkan Imam Bukhari datang ke Baghdad 8 kali dan datang menemui Imam Ahmad dan seterusnya. Namun di saat itu, lain kisah dari Imam Bukhari, fuqaha Baghdad berkumpul menjenguk Imam Ahmad di penjara, dan mereka mengetahui penyimpangan ketika itu dari penguasa, mengajak untuk berontak karena mereka mendapati adanya kekufuran ketika itu. Tapi Imam Ahmad sekali lagi menolak, dan disebutkan, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, tidakkah anda melihat perkaranya sekarang, urusan sekarang seperti apa? Ya, penguasa memerintahkan, menginstruksikan setiap warga untuk meyakini Al-Quran itu makhluk di setiap jenjang ibtidaiyahnya, yang di sekolah-sekolahnya, yang di atasnya, harus meyakini Al-Quran itu ciptaan dan bukan firman Allah, bukan kalam Allah, bukan firman Allah, tapi ciptaan Allah, Al-Quran. Jadi yang kita maksud bukan mushaf, ya, tapi Al-Quran. Maka di situ mereka, dan mereka tahu, Imam Syafi'i pun mengatakan, man qala anna Al-Quran makhluk faqad kafar. Siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia telah kafir, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dan fuqaha Baghdad ketika itu menjenguk Imam Ahmad, dan Imam Ahmad Taib memerintahkan untuk bersabar, dan beliau menganggap penguasa ketika itu hanya terpengaruh dengan pembisik-pembisik ahli bid'ah yang sesat yang ada di sekitarnya, sementara khalifah ketika itu orang yang seorang yang tidak paham. Maka Imam Ahmad hukumi berbeda antara Ibn Abi Du'ad dengan khalifahnya, seorang yang dianggap jahil, belum tahu, dan hanya terpengaruh dengan pembisik-pembisik di sekitarnya. Isbiru, sabar. Dan beliau merintahkan yang demikian. Begitu pula para ulama Ahlussunnah dari waktu ke waktu. Maka hadis ini termasuk perkara yang sangat penting untuk dipegang dan diingat-ingat, terlebih ujian semakin berat. Sebagaimana pernah kita sebutkan, kalau dalam keadaan penguasa baik-baik, mungkin semua orang akan nurut dengan hadis-hadis yang ada. Tapi jika ada kebijakan-kebijakan yang tidak mereka sukai, atau ada perbuatan-perbuatan menyimpang yang terlihat, maka ini ujian bagi seseorang betul-betul dalam perkara-perkara seperti ini. Sebab pada penguasa imam muslim yang lelaki, merdeka dan adil, ahlu sunnah maupun ahlul bid'ah sama dan sepakat tunduk dan taat. Tapi pada penguasa yang zalim, tidak ada yang tetap memberikan haknya dan untuk bersabar menunaikan haknya, kecuali hanya ahlu sunnah. Banyak ahlul bid'ah terjatuh, terseret, terjerumus, dan terbawa pada api dia, perasaan, hawa, nafsu dan semisalnya, tidak tahan dengan kezaliman demi kezaliman. Ya, merupakan satu prinsip dasar yang satu ini. Fanas'alullah tsabat wa taufiq, kita mohon keteguhan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul mengatakan, "Isma' wa atiq wa in daraba dhahrak wa akhadha malak." Dengar dan taati meskipun dipukul punggungmu dan diambil hartamu. Dengar dan taati, kata Rasul alaihi wasallam. Dan banyak hadis dari seputar ini, bahkan sebagian ulama menukilkan ijma', Imam Bukhari, ya, demikian Imam Tahawi nukilkan yang demikian. Begitu pula para ulama menyebutkan ini termasuk prinsip dasar dari usul ahli sunnah, pokok-pokok prinsip ahli sunnah. Al-Imam Barbahari dalam syarh sunnah, Al-Imam Al-Lalika'i dalam usul itiqad ahli sunnah, demikian pula Al-Imam Ahmad dalam usul sunnah, dan para ulama yang lain-lainnya. Baik. Dan dalam hadis ini pula menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara sebab perpecahan dan sebab terjadinya pertikaian bahkan bisa jadi berujung pada pertumpahan darah adalah pemberontakan terhadap penguasa dan berbagai macam bid'ah. Rasul katakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari setiap perkara baru dalam agama. Ketika setiap agama atau setiap orang, setiap kelompok memilih tarikatnya sendiri, memilih jalannya sendiri, amaliyah ibadahnya masing-masing, azkar, aurat, zikir-zikir dan wirid-wiridnya masing-masing yang tidak ada tuntunannya dari Rasul alaihissalatu wassalam. Ini sadar atau tidak yang membuat perpecahan bersekte-sekte, berkelompok-kelompok dalam agama. Sehingga ketika ada yang mengingkari, ulama an-nasihun, ulama yang memberi nasihat dan mereka yang mengetahui kemungkarannya, mengingatkan dan menyebutkan kemungkaran tersebut, maka yang salah bukan yang mengingkari, namun yang melakukan perbuatan bid'ah dan penyimpangan. Oleh karena itu hendaknya kita pegangi jalan para ulama, merekalah contoh dan pengikut, dan demikian pula penerus para rasul alaihi salatu wasalam. Rasul katakan, innal ulama waratsatul anbiya, ulama adalah warisnya para nabi. Bukan kita mengatakan ulama kal anbiya, ulama seperti nabi, ma'sum, terjaga dari kesalahan, tidak. Dan bukan kita katakan diri kita adalah ulama, tidak. Ya, ilmu kita tidak sampai selutut mereka. Dan siapa ulama amilun, sesungguhnya jelas dan demikian diketahui siapa yang ma'ruf, masyhur, fatwa-fatwanya terbangun di atas dalil Alkitab was Sunnah, bukan yang berfatwa dengan taklid, fanatik atau mengikuti, membebek terhadap seseorang yang lain tanpa hujjah. Dan bukan pula orang yang berfatwa tanpa ilmu, namun mereka yang melandasi fatwa-fatwanya tidak menyelisih daripada perbedaan pendapat, yaitu ulama fuqaha yang terdahulu. Dan demikian pula di sini contohnya banyak, berbagai macam bid'ah. Bid'ah ada dalam masalah qawli, bid'ah dalam sisi ucapan, ada bid'ah dari sisi i'tiqadi, keyakinan, pemahaman, dan ada bid'ah dari sisi amaliyah, amal praktek ritual ibadah tertentu. Contoh bid'ah qawli, ya, itu contohnya beberapa tarikat sufi, mereka membaca zikir, afdalu zikir, sebaik-baik kalimat zikir, tahlil, ucapan la ilaha illallah, namun sebagian mereka memisahnya. Jadi la ilaha 500 kali, illallah, illallah, illallah 400 kali. Dan itu waqi' ada. Dan begitu pula sebagiannya mengkhususkan, ya, pada waktu tertentu atau yang semisalnya. Dan demikian pula sebagian menyebutkan zikir yang tidak ada tuntunannya, bacaan ucapan yang tidak ada tuntunannya dari Rasul alaihi salatu wasallam, tidak pula seorang pun dari sahabat. Dan contoh di antara, dan demikian pula di antara yang beberapa di antara mereka menyebutkan, haddatsani rabbi an qalbi, Rabbku menyampaikan sesuatu, mewahyukan kepadaku dari kalbuku. Dan ini sesungguhnya gurur, terperdaya dan permainan dari syaitan. Sesungguhnya wahyu telah terputus dengan wafatnya Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau Ahlu Sunnah mengatakan haddatsana fulan an fulan, menyampaikan hadis dari Imam Bukhari, mengatakan dari gurunya, gurunya ke gurunya, sampai ke Rasul alaihi salatu wasalam dengan sanad, maka jelas dan itu keistimewaan di antara keistimewaan agama ini. Sehingga tidak seorang sembarangan mengatakan sabda Rasul alaihi salatu wasalam jika tanpa sanad atau tidak dikenal oleh para ulama ahli hadis, maka dikhawatirkan ada ucapan dusta, ada hadis palsu atas nama Rasul alaihi salatu wasalam. Maka adanya sanad, silsilah mata rantai perawi hadis ada pada umat ini, yang disebutkan oleh para ulama, laula sanad la qala man syaa ma syaa. Sananya bukan karena sanad hadis, tiap orang akan bisa mengatakan apa saja yang ia sukai. Banyak. Jadi, maka ketika seorang mengatakan Rasul mengatakan begini, Rasul mengatakan begitu tanpa hujjah, ini yang disebut bid'ah, tanpa ada dalil, tanpa ada ayat, tanpa ada hadis. Maka demikian di antaranya. Begitu pula bid'ah dari sisi pemahaman, memahami Al-Quran telah dirubah, keyakinan Syiah Rafidhah telah dirubah, dipalsu oleh sebagian sahabat. Ya, warafa'na laka dzikrak wa 'aliyan sihrak, dibuang katanya ayat ini, wa 'aliyan sihrak, ya, oleh Utsman bin Affan kata mereka. menafsirkan dengan hawa nafsu mereka. Al-Baqarah sapi betina, mereka tafsirkan dengan Aisyah maksudnya. Diperintahkan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk kalian menyembelih sapi betina. Maksudnya Allah memerintahkan kita untuk menyembelih Aisyah, kata mereka. Waliyadzubillah. Pemahaman yang sangat mengerikan, pemahaman yang sangat menyesatkan. Namun mereka memiliki taqiyah. Dan demikian pemahaman pun bertingkat-tingkat dari sisi kesesatannya. Dan demikian pula bid'ah dari sisi amaliyah. Amaliyah, sebagian berzikir dengan tari-tarian, dengan whirling, dengan memutar-mutarkan badan, dan demikian seterusnya. Dan kita tidak menyebut dan mengatakan zikir ataupun baca Quran jika sambil badan bergerak di luar rencana dan refleks, itu keliru dan salah. Kita tidak memaksudkan hal ini. Adapun yang seperti ini, ini suatu yang biasa. Anak-anak di ma'had, anak-anak di pondok ketika hafalan Quran, ya mereka hafalan sambil kadang kakinya bergerak-gerak, kadang sambil memutar-mutar pulpen, sambil menghafalkan juz amma, menghafalkan tabarak, di luar rencana, di luar pikiran mereka otomatis, atau refleks mereka sambil hafalan bergerak kakinya, tangannya. Adapun dirumuskan atau ditentukan dengan gerakan tertentu, ya, la ilaha illallah dengan satu kekan, satu ke disengaja, atau demikian pula dengan putaran. Ada sebagian mereka tarian sufi mengenal dengan whirling, berputar-putar badannya sengaja, ini tarian untuk syukur, ini tarian untuk ini, yang ini untuk itu, maka ini yang termasuk disebut dengan bid'ah. Dan begitu pula berbagai macam yang lain-lainnya. Maka menentukan suatu waktu tertentu, tempat tertentu, bilangan tertentu yang tidak disebutkan dalam dalil, jika dikhususkan dan dianggap itu bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak ada dalil dan contohnya, itulah yang disebut bid'ah. Itikaf di masjid ketika seorang merubahnya di sungai atau di gua, ya, maka itu bid'ah. Ini contoh bid'ah dari sisi tempat. Dia mengkhususkan, membuat sebuah tempat untuk itikaf. Tidak ada itikaf kecuali di masjid. Dan Rasulullah SAW tidak mengulangi dan tidak melakukan lagi bersimpuh dan duduk menyendiri di Gua Hira setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Diganti itikaf di masjid nantinya. Contoh lagi yang lain tentang bilangan. Menentukan jumlah bilangan tertentu. Saya akan membaca tasbih sebanyak 75 kali. Saya lebih mantap dan lebih suka dengan bilangan sejumlah ini. Menentukan bilangan tertentu, ya, yang tidak ada contoh dan tuntunannya, maka ini pun masuk bid'ah dari sisi kamiyah, jumlah, menentukan bilangan tertentu tanpa dalil. Atau demikian seorang menentukan dari sisi jinsiyah, jenis, menyembelih binatang kurban, ya, dengan bukan dengan binatang bahimatul an'am, namun dengan binatang-binatang yang tidak dianggap binatang yang layak untuk atau boleh terpenuhi syarat untuk dikurbankan. Maka ini semua contoh berbagai macam bid'ah. Ketika ada yang mengingkari, ketika ada yang mengingkari itu sebagai kemungkaran, mengingatkan, maka semestinya yang disalahkan bukan yang mengingkari, namun semestinya adalah perbuatan tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan, pegang erat-erat ajaranku dan para sahabatku, wa iyyakum ma muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari setiap perkara baru dalam agama. Kita mengikuti ajaran yang sudah ada saja, luar biasa perjuangan. Ya. Mau sholat duhanya, sholat rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, mau baca Qur'annya, mau puasa sunnahnya, mau baca Qur'annya, mau ini. Itu pun perjuangan, luar biasa. Belum lagi mau ditambahkan yang ini dan yang itu. Oleh karena itu ketika turun ayat Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, kata Ibn Abbas, fala yahtaju ila ziyadati abadan, maka tidak butuh tambahan-tambahan lagi selamanya. Maka ikut mana kita dengan tafsiran sahabat Ibn Abbas, turjumanil Quran, dengan yang selainnya. Dan bukan yang kita maksud adalah wasilah sarana, ya, azan dengan mikrofon ini bukan merubah cara azannya, namun ini sekedar wasilah sarana perantara yang listrik belum ditemukan di zaman Rasul alaihissalatu wassalam. Ini berbeda pembahasannya. Adapun azannya dirubah, hayya ala khairil amal, atau asyhadu anna aliyan waliyullah, ini bid'ah karena tidak ada contohnya merubah bentuk-bentuk adzan yang tidak ada dalilnya. Ini beberapa hal contoh dan bid'ah termasuk sebab perpecahan umat ini. Dan begitu pula seorang diperintahkan untuk bersabar dan tidak sembarangan dan mudah memberontak penguasanya, sebab itu akan menimbulkan madarat yang lebih besar, bahkan sampai berujung pada pertumpahan darah kurban di antara mereka sendiri sebagaimana terjadi di sebagian negeri-negeri kaum muslimin dan sangat disayangkan beberapa hal ini, maka kita diingatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Semoga kita ingat-ingat tentang sebab perkara semacam ini, baik karena tidak menutup kemungkinan terus gula laju itu berjalan dan terus ajakan-ajakan untuk revolusi memberontak ini subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Maka hendaknya seorang mengingkari yang mungkar semampunya, mana yang ma'ruf, namun dia tidak melawan kebatilan kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. Tegakkan hukum Allah, laksanakan syariat Allah, bukan hanya menuntut orang, tapi kita mulai dari diri kita menyikapi terhadap selainnya. Wa ma taufiquna illa billah. Kita lanjutkan sejenak ba'da hadza. Itu tadi hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana banyak faedahnya, namun syahid yang ditekankan di sini intinya adalah hasungan untuk berpegang teguh dengan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul katakan, siapa hidup lama sepeninggalku dari kalian akan melihat banyak perselisihan. Solusi jalan keluarnya, Rasul katakan, fa'alaikum bisunnati. Kalian pegang erat ajaranku dan ajaran sahabat khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Baik. Kemudian yang lainnya, hadis yang lain yang menunjukkan dorongan berpegang teguh dengan sunnah. Wa fi sunan Ibnu Majah an Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhkurul faqra wa natakhawwafuhu. Rasul alaihi salatu wasallam pernah keluar ke tempat kami, sementara saat itu kami sedang menyebut-nyebut tentang kefakiran dan kami mengkhawatirkannya. Kefakiran, kemiskinan. Faqala, maka Rasulullah SAW mendengar mereka sedang membahas kefakiran, kemiskinan. Rasul mengatakan, al-faqru tafafur. Apakah kefakiran yang kalian takutkan? Apakah kemiskinan yang kalian khawatirkan? Rasul katakan, fawalladhi nafsi biyadih latusabbanna alaikumud dunya sabba hatta la yazigu qalbu ahadikum izabatan illa hiya. Di antara yang disebutkan di sini, Rasul mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian benar-benar akan ditumpahkan dunia kepada kalian dengan banyak tuangan sabba. Ya, betul-betul akan ditumpahkan, dituangkan dunia kepada kalian. Ya. Muslimin. Ini kata Rasulullah SAW. Hatta la yazighu qalbu ahadikum izabatan illa hiya. Dan sebelum itu diterangkan oleh para ulama rahimah ta'ala. Seseorang jika hendak melihat seberapa keadaan dia, kecukupannya ataukah tidak, jangan lihat orang yang di atasnya. Tapi lihat keadaan orang yang di bawahnya. Termasuk dalam hal ini, mungkin di zaman sekarang banyak di antara kaum muslimin di beberapa negeri, ya, pas-pasan, tidak punya kendaraan besar, apalagi berbilang, ya, apalagi rumah atau tanah, sebagian masih mungkin kontrak atau yang lainnya beberapa, atau sebagiannya butuh kebutuhan untuk ini dan untuk itu. Makanannya dianggap kurang karena hanya sekedar nasi tempe atau beberapa yang lain. Namun jika dia lihat keadaan para sahabat, jika dia lihat keadaan zaman dulu, ya subhanallah, orang makan roti gandum sudah dianggap sudah makan. Bahkan sebagian sahabat dalam kondisi safar jauh jihad, mereka kehabisan bekal, sebagian mereka memakan daun, dedaunan dan rumput-rumputan. Sampai keluar, mohon maaf, kotoran mereka itu seperti kotoran-kotoran kambing. Dan itu diceritakan oleh sahabat. Artinya, ya subhanallah, kalau di zaman sekarang yang nanam kates tumbuh, nanam telo tumbuh, nanam ini dan itu, tidak kelaparan, namun masih merasa kurang, ini diantaranya karena tidak melihat dan tidak menjalani nasihat, ujangan, bimbingan Rasul alaihissalam. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan kalian lihat yang di atas, namun lihat yang di bawah. Fahuwa ajdaru alla, fahuwa ajdaru, maka itu karena itu akan lebih pantas dan lebih bisa untuk mendorong kalian bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para ulama termasuk yang mensyarah Muqaddimah Ibnu Majah, memperhatikan terutama di Jazirah dulu sebelum ada futuhat, penaklukan-penaklukan, ghanimah demi ghanimah, sampai sebagian membawa harta emas, mahkota, sebagian membawa perbendaharaan ini, perbendaharaan itu, ya. Dan sebagian mendapatkan tanah yang luas, satu di Syam, satu di sana, satu di sini. Sahabat yang tadinya muhajirin itu datang dari Mekah, meninggalkan kampung halamannya, tidak punya rumah, ya, meninggalkan Mekah, bawa barang seadanya, datang di Madinah numpang, ya, dan beberapa hal. Namun Allah berikan dari Taib, ya, pemukiman Yahudi, termasuk bentengnya Khaibar, atau sebagian demikian pula yang lain luas sampai ke Syam, ke sana dan ke sini. Dan bukan tujuan mereka mencari dunia. Ketika mereka mencari akhirat, Allah berikan mereka dunia akhirat. Namun ketika tujuan mereka dunia, Allah tidak berikan untuk mereka akhirat. Dan dunia pun kadang mereka dapatkan sebagiannya dan terkadang pula tidak. Waliyadzubillah. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menceritakan, ya, sebagian mereka dulu, sebagian mereka masuk Islam di awal dikait dengan harta. Sebagian di antaranya menceritakan yang demikian dan dikuatkan demikian. Sebagian baru masuk Islam diberi 100 unta, yang lainnya cuma berapa ekor, yang ini 100 unta, ini 100 unta. Sampai belajar Islam dan belajar sampai akhirnya tidak menginginkan itu, ya. Tidak menginginkan yang demikian. Dan mereka mendambakan nikmat, kenikmatan yang luar biasa di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kamar-kamar beserta penghuninya, istana yang megah dan tak terbilang nikmatnya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan pula dahulu salah satu contoh, Andalus. Andalus, Andalusia itu Spanyol dan sekitarnya sampai ke sebagian Prancis, ya. Dulu ketika sudah Islam futuhat ke arah dari mulai Mesir ke barat, ya, mana daerah mana baratnya, Libya, baratnya Aljazair, baratnya lagi Mauritania, Maroko, sampai nyebrang ada selat kecil nyebrang sampai ke daratan Spanyol, Eropa. Dan di situ dipimpin oleh yaitu Tariq bin Ziyad, sehingga sampai disebut gunung yang ada di tepi di situ disebut Jabal Tar, gunungnya Tariq, Tariq bin Ziyad. Dan selatnya pun sekarang dikenal dengan Selat Gibraltar. Itu asalnya dari bahasa Arab Jabal Tar, jadi Gibraltar. Itu nisbat kepada Tariq bin Ziyad. Mereka berjuang untuk Islam dan kaum muslimin, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada dia, dan bukan semata-mata Islam seperti yang disebutkan, pembunuh, mendahulukan pertama kali pertumpahan darah, peperangan, bukan. Itu terakhir. Dari sebagaimana disebutkan, itu rahmah. Sampai pun pada akhirnya. Mengusahakan agar mereka itu selamat dari siksanya Allah, supaya mereka masuk agamanya Allah. Dan demikian pula diberikan beberapa pilihan-pilihan yang lain. Kalau sebagian di negeri-negeri kafir memberi pilihan pindah ke agama, pindah agama, atau demikian pula pindah negeri kalau tidak dibunuh. Namun Islam tidak hanya demikian. Banyak pilihan. Didakwai masih Islam mau, kalau tidak bayar jizyah, dan demikian beberapa hal-hal yang seterusnya. Dan tidak semata-mata mendahulukan dunia pembunuhan dan beberapa hal yang lain. Namun ketika memang datang al-jihad, baik itu difa'i maupun hujumi, defensif maupun ofensif, maka datang di situ sampai singkatnya mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala Andalus. Datang sekian generasi ke generasi kemudian, yaitu mereka tergelimang dan lupa dengan akhirat, banyak melalaikan urusan din, dan mereka membangun istana dengan emas murni. Emas murni disebutkan. Sampai kemudian Allah kuasakan mereka dari Nasara, sehingga ada Santa Fe dan beberapa hal yang lainnya di sana, sehingga beberapa situs-situs Islam di sana di Spanyol dan beberapa lagi kembali, dan subhanallah kembali ke sini. Rasulullah SAW katakan, la yazigu qalbu ahadikum izabatan illa hiya. Tidaklah menyimpang qalbu salah seorang dari kalian dengan penyimpangan kecuali karenanya. Awalnya dunia. Awalnya apa? Dunia. Illa hiya, ini haknya, hak saktah. Hak untuk menghentikan. Seperti dalam surat Al-Qari'ah, wa ma adraka ma hiya. Aslinya hiya. Hiya untuk mu'annas. Hiya. Mu'annas. Dunia. Hiya. Dunia. Namun hiya di sini dalam hadis seperti dalam ayat wa ma adraka ma hiya narul hamiyah, tentang al-qariyah narul hamiyah. Ada disebutkan wa ma adraka ma apa hiya. Kemudian pula di dalam surat apa namanya surat yang lain disebutkan beberapa hal yang semisal dengan ini ya, ma mali apa maliyah apa ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini semua sama. Aslinya mali dan sultani. Ya. Bagaimana dengan hartaku, kerajaanku, namun maliyah, sultaniyah. Ini cara membaca di sini. Dan di sini terdapat dua faedah besar, yaitu yang pertama di sini dikhawatirkannya adanya penyimpangan dikarenakan sebab kecondongan terhadap dunia, dan di situ ada syahid yang setelahnya kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, yaitu tentang berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi wasallam dari hadis-hadis yang ada. Alahu minkum ala tafsir, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan sekian di pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.